Nabi Adam itu fisiknya seperti apa? Gitu aja. Apa Arab kah? Apa Cina kah? Apa Barat kah? Apa? Yang jelas dasarnya dulu, Nabi Adam pasti ganteng. Gak mungkin jelek. Pasti ganteng. Pasti ganteng, gak mungkin aja. Para Nabi harus ganteng. Ini sudah Anda bahas mungkin di pertemuan sebelumnya. Kenapa Nabi itu harus ganteng? Karena dia harus sempurna fisiknya dan juga jiwanya. Lalu dalam Al-Quran disebutkan, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan kami ajarkan kepada Nabi Adam itu semua bahasa, semua nama. Jadi bahasa-bahasa yang kita lakukan, yang kita gunakan saat ini itu sebenarnya semua itu bersumber kepada Nabi Adam. Nabi Adam mengetahui bahasa Cina kah, Mandarin kah ya, bahasa Arab kah, bahasa Inggris kah, atau bahasa Madura kah. Dan itu Nabi Adam tahu semua. Karena di dalam Al-Quran disebutkan wa 'allama Adamal asma'a kullah, dan kami ajarkan kepada Nabi Adam itu semua nama-nama. Termasuklah bahasa. Nah, bahasa itu kan suku kan? Orang Sunda punya bahasanya sendiri, orang Melayu punya bahasanya sendiri, orang Madura punya bahasanya sendiri, orang Tionghoa punya bahasa sendiri, orang Arab punya bahasa sendiri, orang Barat, Prancis punya bahasa sendiri. Karena Nabi Adam mengetahui semua bahasa, tentu tidak elok rasanya kalau kita katakan Nabi Adam itu Arab, Nabi Adam itu Cina. Justru yang Arab Cina ini semuanya kembali kepada Nabi Adam. Jadi mau itu Barat kah, bule kah, Arab kah, Tionghoa kah dia, Korea kah dia, itu sebenarnya sumbernya kepada Nabi Adam. Bukan Nabi Adam yang ikut bawahannya. Nah, seperti itu. Lalu juga jawaban berikutnya, mulai terbentuk apa namanya suku-suku ini, masuklah warna kulit ya, warna kulit ini kulit hitam, ini kulit putih, ini orang apa, ini orang ini, itu setelah apa namanya generasi setelah Nabi Nuh alaihi salam, bukan Nabi Adam. Jadi dari Nabi Nuh ke atas termasuk Nabi Idris, Nabi Syed, itu belum ada suku kulit putih, orang Tionghoa dan lain sebagainya, belum ada. Nah, Nabi Nuh punya anak 3, Sam, Kanan, satu lagi lupa anak. Nah, nanti 3 anak ini baru Sam. Yang dari Sam ini nanti orang kulit-kulit putih. Sam. Nah, orang-orang bule, orang Eropa, itu nanti larinya ke Sam bin Nuh. Lalu Kanan. Kanan ini apa namanya? Biasanya kebalikannya orang-orang kulit hitam, orang Afrika itu nanti larinya ke Kanan. Baru yang satunya lagi orang Asia Tenggara. Yang agak kekuning-kuningan, kuning langsat, sawo matang, sawo busuk, dan lain sebagainya. Itu dari anak lupa saya dulu. Nah, itu 3. Baru setelah anak Nabi Nuh punya 3 ini, Sam, Kanan, satu lagi anak lupa siapa. Ya'fur, Mbak, Ya'fur ya. Lupa anak. Nah, baru setelah itu baru muncullah ini orang Tionghoa. Itu pun jauh ke bawah. Bukan langsung anak Nabi Nuh itu langsung. Enggak, jauh ke bawah mungkin. Generasi Nabi Musa, atau mungkin di bawah Nabi Muhammad mungkin. Baru muncul orang Tionghoa, orang apa Mongol. Orang Mongol ini dari dulu sudah ada. Nah, itu kan karakter. Nanti itu munculnya setelah Nabi, anaknya Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh ke atas belum ada. Pengkotakan seperti itu belum ada. Pengelompokan seperti itu belum ada. Nah, berarti jawaban yang benar adalah justru orang Tionghoa, Arab itu kembalinya kepada Nabi Adam. Karena Nabi Adam Abul Bashar. Kita gak bisa katakan Adam itu Arab kah? Adam. Lalu bagaimana bentuk wajahnya? Wallahu'alam. Yang jelas Nabi Adam adalah paling ganteng. Karena dia Nabi harus ganteng. Nabi harus ganteng. Dan tingginya luar biasa. Diriwayatkan tingginya berapa ratus meter. Ada yang mengatakan 30 kaki. Orang-orang dulu memang besar-besar. Makanya dulu hewan besar-besar. Kelabang besar ya. Kelabang besar. Buaya besar. Ularnya gede-gede. Ya wajar orang dulu besar-besar. Makanya hewannya besar ya. Ada kan di YouTube itu. Hewannya kok orang. Hewan dulu kok gede-gede Ustaz ya. Apa megalodon ya. Megalodon ikan hiu kos. Kelabang dinosaurus. Ya. Oke ya. Karena orang dulu gede-gede bu. Badannya besar. Makanya hewannya besar. Ya kalau zaman sekarang. Kalau misalkan ada dinosaurus. Mungkin sebesar ayam. Karena kitanya kerdil-kerdil. Kitanya kecil. Makin akhir zaman, makin kecil. Makin akhir, makin kecil. Makin akhir, makin kecil. Jadi hewan pun juga ikut kecil. Menyesuaikan manusia. Coba kalau hewan kayak kecil, buaya kayak dulu, gimana besarnya ya? Mati kita semua ini. Itu maha adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.